سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. للكافرين ليس له دافع. Yaitu azab bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. من الله ذي المعارج. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun. فاصبر صبرا جميلا. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. إنهم يرونه بعيدا. Mereka memandang azab itu jauh. ونراه قريبا. Sedangkan kami memandangnya dekat. يوم تكون السماء كالمهل. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. وتكون الجبال كالعهن. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya dan orang-orang yang di bumi seluruhnya. Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla innaha lava. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lishawa. Yang mengelupas kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang memanggil orang-orang yang membelakangi, yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan hartanya lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Yaitu mereka yang tetap melaksanakan sholatnya. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. إِلَّا عَلَىٰ